Bintang bagai rembulan, Semoga kau mendengar apa yang aku idamkan adalah hakikat bahagia sejati. Ku pertaruhkan segala-galanya pada jalan kami berdua. Aku dan istriku setiap saat berdoa agar engkau peluk kami berdua. Aku dan istriku setiap waktu bersyukur segala yang telah kau limpahkan. Kami tengah berjuang meraih bintang-bintang, tembus kepekatan mega. Ulurkanlah tangan, kehadiranmu. Amin. Puji kehadiranmu. Amin.